India, coffee's break. Coffee's break. A brawl on innovative. Coffee's break. I try and sue, but I shake. Ya, Mitra Bisnis, Pas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja, apa kabar Anda? Ayo, sudah menyiapkan apa hari ini? Hari Kamis. Seperti biasa, Kafis Break bersama saya Dona Oriza dan Sang Biang Penasaran, Bang Kafi Kurnia yang sore ini mau mengajak Anda nih ngobrolin tentang mencair dalam bisnis. Nah, pasti Anda juga sedang bertanya-tanya nih. Anda seorang pebisnis, Anda memiliki bisnis, usaha, tapi sudahkah Anda melakukan rahasia ini? Waduh, rahasia inovasi memanfaatkan filosofi air. Maklum aja, Bang Kafi ini kan terkenal dengan hal-hal yang selalu inovasi. Minggu lalu aja pasti Anda juga kaget banget. Gimana kok diajarin sukses untuk gagal gitu ya? Sampai bertanya-tanya. Oke, selamat sore Bang Kafi. Selamat sore. Apa kabarnya nih? Baik-baik saja. Suara Anda seksi sekali hari ini ya. Iya nih, kebanyakan kebanyakan angin, Bang. Jadi ngembang deh lo. Duh. Ayah baru tahu tuh. Kenapa? Kalau pengen suara seksi harus ditiup pakai angin. Maklum biasa di dalam luar ruangan ya. Tahu-tahu disuruh di luar ruangan kan Eka enggak kuku, Bo. Oh, bukan cewek outdoor. Ya ini cewek indoor. Aduh, Bang Kafi udah dong ledekin Dona. Ah, ini ngomongin ini aja deh, mencair-mencair nih. Wah, ini kalau ngomongin air nih, aku ada sedikit cerita, Bang. Katanya ya, di tahun macan logam dan kayu, ini kan nanti bentar lagi mau Imlek nih, tanggal 14 Februari nih. 14 Februari. Iya, udah memasuki tahun baru kan. Nah, itu tuh bangsa-bangsa nyebut-nyebut air dikit nih, bisnis-bisnis yang ada air-airnya gitu bakal sukses loh, Bang. Oh ya? Iya. Tapi ini air di sini sama enggak sih dengan yang itu yang dimaksud dengan pokoknya yang jalannya atau sifatnya seperti air tuh bakal sukses bisnisnya. Apa aja sih? Mau tahu? Wah, gua ahlinya dong berarti. Pokoknya yang terang-terang gitu, Bang. Yang consumer good, bidangnya consumer good. Yang mengalir. Yang mengalir, jual ke orang banyak. Restoran, ngasih makan orang gitu. Kalau ngasih makan orang rugi ya. Atau kalau gitu alhamdulillah dong. Bisnis saya juga restoran. Oh, oke deh, semoga sukses di tahun baru ya. Nah, rahasia inovasi memanfaatkan filosofi air. Kita mungkin ke filosofi airnya dulu nih. Iya kan, kalau gini ya, kalau apa, yang sangat menarik itu adalah bahwa banyak sekali dan udah mungkin udah klise, udah bosen, udah apa segala macam. Kalau kita mendengar orang ngomong gini, udah deh, hidup, kalau aku sih kayak air aja, gitu loh. Mengalir, itu tuh kan wah bosan banget kita ini kita dengerin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya kan kalau di apa dalam alam ini kan ada lima unsur, ada air, ada api, apa segala macam. Itu sebenarnya yang wataknya yang dianggap paling sering diremehkan itu air. Karena dipikir air tuh kalau memang kalau sedikit nggak menakutkan, kalau banyak memang menakutkan, tsunami dan seterusnya. Tetapi yang menarik nih, air itu punya insting, punya naluri gitu loh ya. Yaitu contoh misalnya air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke. Pastinya nggak, belum pernah lihat sih ada air terbalik gitu ya. Yeah. Maksudnya air terjun kan mesti dari atas ke bawah. Yeah. Namanya makanya air terjun. Kalau airnya dari bawah muncrat ke atas, gua air mancur ya. Air mancur. Ada juga Bang ternyata. Atau air muncrat. Tapi biar dia muncrat tetap kembali lagi ke bawah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, yang menarik adalah karena nalurinya ini gitu loh ya. Air itu kemanapun dia pergi gitu loh, dan dia tidak pernah putus asa. Jadi kemanapun dia pergi dan apapun di kemanapun dia dihalangi, pertama dia akan mengalir. Kalau dihalangi mengalir, dia masih bisa menetes. Menetes masih dihalangi, dia masih bisa merembes. Pokoknya kalau ada celah dikit, dia masih bisa menetes dan merembes. Nah kalau dilihat dari seperti ini, ya tahun 2010 memang ini strateginya. Kita harus bisa memanfaatkan setiap opportunity. Nah, air okay. tuh begitu. Jadi ini bukan justru ini orang ngeyel banget ya. Udah ditutup pintunya lu masih paksa lagi. Udah ditutup lagi kamu buka lagi congkel gitu. Ini kesannya dia, maksa enggak sih Bang untuk sifat dia, air ini juga? Ngeyel banget sih soalnya. Enggak lah, tapi dia merembes. Merembes. Merembes. Jadi bisa perlahan-lahan meluluhkan seseorang juga dengan rembesannya. Betul. Itu ya. Iya. Jadi luar air biasa. Tuh pertama yang harus disikapi dan dipelajari adalah nalurinya. Jadi air itu juga punya naluri tadi ya? Punya naluri bahwa apapun situasi dan bagaimanapun sulitnya, dia dengan sangat mudah mampu ya mencari setiap opportunity, jeli melihat setiap opportunity. Dan ini berlaku untuk setiap macam jenis bisnis maupun pribadi orang. Iya, kalau kita ingin mencair dalam bisnis, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah itu. Stop. Iya. Yeah. Gue mau lanjutin nih Bang. Stop engkau mencuri. Biar mencair dulu ya. Oke, okay, mitra bisnis, kita mesti break dulu di sesi pertama ini. Jangan lupa Anda boleh kirimkan SMS di 9122 dengan format kita ya. Ketik PAS, PAS, lalu spasi nama, kota Anda, dan apa yang Anda ingin sharekan mengenai mencair dalam bisnis dan rahasia inovasi memanfaatkan filosofi air ini. Kita juga akan buka telepon di 6339160. Anda luar Jakarta boleh pergunakan bebas pulsa di 0810 PAS FM. Kita akan kembali lagi untuk Anda.